Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Muharram 1433 Hijriah, atau bertepatan dengan 6 Desember 2011, kita semua bisa berkumpul di tempat ini, yakni di Pondok Pesantren An-Nur Al-Athari Banjarsari Ciamis, dalam rangka untuk mempersaksikan masuk Islamnya 4 orang hamba Allah. Yang pertama bernama Bapak Supangat, umur 59 tahun. Kemudian Ibu Faizan, istri dari Bapak Supangat, umur 55 tahun. Kemudian Ibu Rakiyah, umur 60 tahun. Dan yang keempat, Ibu Sibeng, istri Bapak Kardi, umur 55 tahun, yang semuanya bertempat dari waktu Nusa Kambangan. Insyaallah ta'ala, setelah mukadimah yang akan disampaikan, nanti akan disampaikan bimbingan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sofian hafizahullah. Kemudian setelah itu pengucapan kalimat syahadat oleh 4 orang yang akan masuk Islam. Kemudian setelah itu 6 penandatangan surat pernyataan masuk agama Islam. Maka kita langsung masuk kepada agenda kedua, itu pemberian tausiah atau bimbingan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sufyan hafizahullah taala. Sebab mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar kita beribadah kepada Allah, tetapi harus kita yakin bahwa yang memang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita amalkan yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya sesembahan yang berhak. Salah besar kalau kita menyembah Allah, di sisi lain menyembah Yesus, dan kadang-kadang juga menyembah Bunda Maria atau Ruhul Kudus. Ini salah besar. Allah tidak menginginkan yang seperti ini. Yang Allah inginkan, kita beribadah kepada Allah yang satu saja, tidak dipersekutukan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Bahkan karena itulah kita diciptakan. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ini tujuan kita diciptakan. Pak Supangat, kemudian Ibu Pak Ijem, Ibu Sibeng, dan Ibu Rakiah, apa bisa mendengarkan suara saya? Bisa dengar Pak yang di sebelah, ibu-ibu? Tolong diperhatikan ya. Ibu-ibu, tolong diperhatikan, jangan ada yang bicara dulu di situ. Umahat, jangan diajak bicara ibu-ibu. Tolong diminta memperhatikan apa yang disampaikan. Bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Supangat, kita manusia Allah ciptakan di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga kalau kita beribadah kepada Yesus atau kepada siapa saja selain Allah, berarti kita tidak melaksanakan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Berarti kita sudah salah jalan. Kita sudah mengambil jalan yang sesat. Jalan yang akan mengantarkan kita masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah putuskan semua orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Kristen, maupun orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, tempat mereka di neraka jahannam. Sebagaimana firman Allah, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Kristen, serta kaum musyrikin seluruhnya, Allah tetapkan tempat mereka di neraka jahannam. Mereka semuanya akan masuk neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa mereka dikatakan seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, tetapi mereka menyembah Yesus. Mereka menyembah Bunda Maria, mereka menyembah Ruhul Kudus. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka untuk masuk ke dalam Islam kembali harus betul-betul meyakini Allah satu-satunya sesembahan, Pak. Tidak ada selain Allah yang boleh diibadahi. Tidak ada selain Allah yang boleh disembah. Andaikan sudah masuk Islam tapi masih membolehkan ibadah kepada Yesus, maka percuma masuk Islamnya, Pak. Atau masih ikut-ikutan ibadah di gereja, diajak sama pendeta, sama romo, masih mau ikut-ikutan, percuma masuk Islam, Pak. Jadi kalau sudah masuk Islam, betul-betul hanya beribadah kepada Allah. Jangan mau lagi diajak oleh romo, jangan mau lagi diajak oleh pendeta untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah mereka. Tetapi harus betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah makna kalimat la ilaha illallah yang nanti akan diucapkan oleh Pak Supangat, Ibu Rakiah, Ibu Paijem dan Ibu Sibek. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu berarti la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini maknanya, Pak. Kalau Bapak mengucapkan la ilaha illallah, berarti Bapak yakin Tuhan yang benar, yang boleh disembah hanya siapa, Pak? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dalam hati masih mengakui selain Allah sebagai sesembahan, sebagai Tuhan yang boleh disembah, itu percuma, Pak. Harus betul-betul yakin di dalam hati. Oleh karena itu, dosa yang dulu pernah dilakukan, pernah beribadah kepada selain Allah, pernah ikut kegiatan-kegiatan ibadah pendeta Nasrani dan romo, itu harus betul-betul disesali, Pak. Itu bukan perbuatan biasa, itu dosa yang sangat besar, harus betul-betul disesali. Andaikan Bapak dan Ibu ini mati dalam keadaan belum menyesal atas dosa-dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut, Pak. Karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, dosa menyembah selainnya. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi perlu menyesali, Pak. Kalau perlu menangis, kenapa dulu saya mau diajak sama pendeta, diajak sama romo untuk mengikuti ibadah mereka, padahal itu perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seorang mati belum bertobat, belum menyesal dengan dosanya, maka Allah akan haramkan surga atasnya dan neraka sudah pasti tempatnya. Sebagaimana firman Allah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, maka Allah akan haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang mampu, Pak. Tidak para nabi, tidak pula para pendeta, tidak ada satupun manusia yang mampu menolong kita apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang itu masuk neraka karena perbuatan syirik yang dia lakukan. Jadi subhanallah, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau masuk Islam hari ini, Allah selamatkan dari neraka untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, harus segera meninggalkan dosa ini. Jangan sampai sudah masuk Islam tapi masih melakukan dosa tersebut. Demikian pula tidak boleh ada dalam hati sebuah keinginan untuk kembali melakukan dosa seperti ini, Pak. Jangan sampai pendeta datang membujuk kita dengan amplop atau dengan sekarung beras, sekarton supermi, atau diajak ikut untuk menggarap tanah yang ada di Nusa Kambangan, dicatat sebagai petani ISBS, lalu kita mau mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah para pendeta tersebut. Jangan, Pak. Kalau masih ada keinginan seperti ini, percuma masuk Islam. Tidak ada gunanya masuk Islam. Kalau masih di dalam hati ada keinginan, jika pendeta datang beri bantuan, mau ikut lagi kegiatan mereka. Tetapi harus betul-betul bertekad tidak akan lagi kembali kepada kekafiran. Sebagaimana kita benci kalau kita dilemparkan ke dalam neraka. Inilah salah satu sebab yang dengannya kita akan dapat meraih manisnya iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Apabila ada dalam diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan merasakan indahnya Islam. Salah satunya adalah an yakraha ay yauda ila al-kufri kama yakraha ay yuqdhafa fin-nar. Hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran, kembali menyembah selain Allah, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam neraka. Jadi seperti itu kita dituntut untuk membenci penyembahan kepada selain Allah, membenci kegiatan ibadah yang diadakan para pendeta, para romo tersebut. Kita harus benci sebenci-bencinya, sebagaimana kita tidak suka kalau kita dilempar ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus betul-betul tanamkan permusuhan kepada orang-orang kafir, kepada para pendeta Nasrani itu, Pak. Kenapa? Karena Allah memusuhi mereka, karena mereka memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. La tajidu qawman yuminuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu. Kata Allah, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi harus benci dengan kekafiran dan para pelaku kekafiran tersebut. Jangan ikut kegiatan bareng-bareng pendeta, jangan bersenang-senang bersama dia, tapi harus benci dia. Kenapa? Karena Allah membencinya, karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Harus seperti itu, Pak, seorang Muslim. Tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Kalau ada dalam hati kita kecintaan kepada mereka, lama-kelamaan akhirnya mengikuti mereka, mengikuti ajaran-ajaran mereka, mengikuti kekafiran mereka. Ini hikmahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memusuhi mereka, bukannya bekerja sama dengan mereka, bukannya berkasih sayang dengan mereka. Karena mereka itu punya niat busuk, Pak. Mereka punya niat yang jahat. Mereka ingin agar kita kafir seperti mereka. Mereka ingin agar kita masuk neraka seperti mereka. Maka harus betul-betul bertekad di dalam hati tidak akan lagi mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, harus ditanamkan di dalam hati kita sepanjang kehidupan kita akan makna kalimat La ilaha illallah, La ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana juga kita yakini Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Allah. Beliau itu bukan Tuhan. Nabi Isa alaihi salam atau Yesus putra Maryam bukan sesembahan. Justru beliau Allah utus untuk mengajak orang-orang Kristen supaya menyembah Allah. Seluruh nabi, baik Nabi Isa alaihi salam atau Yesus putra Maryam, demikian pula nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi sebelum mereka berdua, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, seluruh para nabi, semua tugas mereka sama, Pak. Tidak ada satupun yang mengatakan jadikan aku sebagai Tuhan. Tidak ada yang memerintahkan kepada umatnya sembahlah aku dan ibuku. Tidak sama sekali. Seluruh para nabi mengatakan anibudullah wajtanibut taghut. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi taghut, jauhi segala sesembahan selain Allah. Ini ucapan, ini ajakan Yesus kepada kaumnya. Ini yang benar, Pak. Cuman para pendeta ini mereka sudah tersesat. Yesus mengajak mereka menyembah Allah, tetapi mereka rubah, Pak. Mereka rubah menjadi menyembah Yesus. Dan ini secara akal sehat juga tidak bisa diterima, Pak. Bagaimana bisa kita sama-sama manusia kemudian saling menyembah? Kalau mereka katakan Yesus itu anak yang suci karena lahir dari perawan yang suci. Lahir tidak punya bapak. Kalau begitu dia anak Allah karena dia lahir tanpa ada bapak. Maka kita katakan kalau cuman itu alasannya, Nabi Adam lebih hebat. Nabi Adam bukan cuma tidak punya bapak, beliau tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa alaihi salam masih punya ibu, tapi Nabi Adam tidak punya ibu, Pak. Lahir tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Maka ini alasan yang salah. Dan yang lebih parah lagi, Yesus mengajak mereka menyembah Allah, mereka mengajak manusia menyembah Yesus. Jadi sebetulnya orang Kristen yang ada sekarang ini sudah menyimpangkan, sudah menyesatkan agama yang dibawa oleh Yesus. Sebab Yesus mengajak mereka menyembah Allah, mereka mengajak manusia untuk menyembah Yesus. Mereka rubah-rubah kitab Injil yang diberikan kepada mereka. Adapun Al-Quran yang kita yakini dan kita baca sampai hari ini, satu huruf pun tidak ada yang berubah, Pak. Satu huruf pun tidak ada yang berubah semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sampai hari ini. Tapi Injil setiap beberapa tahun ada revisi. Dirubah-rubah. Mana yang tidak cocok diganti. Terus diganti, setiap tahun diganti. Setiap cetakan berbeda-beda. Satu ayat dengan ayat yang lainnya bertentangan. Bahkan terdapat cerita-cerita yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jaminan untuk menjaga keaslian kitab Injil. Allah hanya memberikan jaminan menjaga keaslian Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Terbukti, Pak. sampai hari ini satu huruf pun Al-Quran tidak berubah. Adapun Injil setiap tahun berubah, setiap negeri berubah. Kenapa Allah menjaga Al-Quran dan tidak menjaga kitab-kitab sebelumnya? Dikarenakan Islam adalah agama penutup yang menyempurnakan agama yang sebelumnya. Agama sebelumnya penuh dengan kekurangan-kekurangan. Allah turunkan agama yang terakhir untuk menyempurnakan agama yang sebelumnya. Oleh karena itu, Yesus sudah berpesan kepada umatnya, kalau nanti datang Nabi akhir zaman, maka ikuti dia. Wa mubasyyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya seorang rasul setelahku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah diingatkan, Pak, oleh Yesus kepada kaumnya agar mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab agamanya adalah agama yang terakhir. Kitabnya adalah kitab yang Allah jamin. Agamanya adalah agama yang menyempurnakan seluruh ajaran agama yang sebelumnya. Jadi, pengikut Yesus yang sebenarnya, pengikut Isa yang sebenarnya, kalau dia masuk Islam. Ini hakikatnya. Jadi sekali lagi, masuk Islam harus betul-betul mengakui dan meyakini serta mengamalkan kalimat La ilaha illallah, yaitu yakin bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Kenapa? Karena tidak ada agama yang mengajarkan penyembahan kepada Allah selain Islam. Tidak ada, Pak. Agama Kristen mengajarkan penyembahan kepada Yesus. Hindu dan Buddha mengajarkan penyembahan kepada syaitan yang menipu mereka dengan nama dewa-dewi, padahal syaitan. Seluruh ajaran, seluruh agama di muka bumi ini mengajarkan penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ibu-ibu yang saya cintai dan saya muliakan, tidak ada satupun agama yang benar selain Islam. Karena tidak ada agama yang mengajarkan La ilaha illallah, yang mengajarkan Allah yang boleh disembah saja, tidak boleh selain Allah, selain Islam. Dan Allah telah menegaskan Inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Hanya Islam yang Allah akui. Demikian pula firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan terima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi, tidak boleh seorang muslim membenarkan ajaran selain Islam. Betul, klaim yang mereka katakan bahwa Kristen juga mengajarkan kasih sayang, tapi itu tidak cukup untuk beribadah kepada Allah. Mereka mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, tetapi mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan kita membenarkan ajaran Kristen hanya karena mereka mengajarkan kasih sayang. Sebab mereka tidak mengajarkan sesembahan yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beda. Beda jauh antara ajaran Islam dan ajaran Kristen dalam masalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah muslim, sudah mengucapkan La ilaha illallah, tapi masih membenarkan agama Kristen, atau bahkan membenarkan ketuhanan Yesus, membenarkan penyembahan, permohonan, berdoa kepada Bunda Maria atau kepada Ruhul Kudus, maka seorang itu belum dianggap sebagai Muslim. Percuma Pak, percuma mengucapkan syahadat tapi dalam hati masih membenarkan peribadahan kepada Yesus dan peribadahan kepada siapapun. Oleh karena itu perlu juga kita peringatkan, ada tradisi yang dilakukan oleh sebagian Muslim dan itu tradisi yang tidak benar, dan sama saja perbuatan mereka itu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yaitu tradisi sedekah laut Pak, yang mereka sembelih kerbau atau mereka buat macam-macam makanan lalu mereka persembahkan kepada jin yang kata mereka sebagai penunggu atau penguasa di lautan atau di sungai yang ada di Nusa Kambangan. Ini sama Pak, sama dengan penyembahan terhadap Yesus. Makanya juga harus diingatkan saudara-saudara kita yang sudah Muslim, ini juga harus diingatkan kepada mereka, apa yang kalian lakukan sama saja dengan yang dilakukan oleh orang Kristen, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau habis panen melakukan ritual sedekah bumi, membuat macam-macam makanan atau hewan kerbau disembeli sebagai persembahan kepada Dewi Sri katanya, biar panennya lancar. Maka ini juga termasuk perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Sama Pak, tidak ada bedanya. Sebab kenapa? Karena mereka beribadah kepada Dewi Sri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita panen, kalau kita mendapatkan tangkapan ikan yang banyak, hendaklah kita beribadah kepada Allah, kita bersyukur. Itu semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bukan pemberian Dewi Sri, bukan pemberian jin yang menunggu lautan, bukan pula pemberian Yesus. Tapi itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurnya kepada Allah. Berkorban hanya untuk Allah, kita sembelih hewan hanya untuk Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang masuk Islam itu betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada Yesus, tidak kepada dewa-dewi, tidak kepada para syaitan, dengan berbagai macam bentuk ibadah. Apakah itu berupa doa, berupa pengharapan, berupa tawakal. Seorang muslim itu hanya bertawakal kepada Allah dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum bapak dan ibu-ibu masuk Islam, ini harus benar-benar dipahami bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang boleh untuk disembah. Sedangkan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi demikian tadi tausiah diberikan Ustaz Babila Sufyan hafizahullah. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dengan baik, terlebih kepada bapak dan ibu-ibu yang akan masuk kepada Islam, agar dilandasi semua dengan ilmu. Dan insyaAllah ta'ala kita akan masuk kepada kita berikutnya, yaitu pengucapan syahadat dari 4 orang yang disebutkan tadi, yaitu Bapak Sufangan, kemudian Ibu Paijem, Ibu Sibeng, dan Ibu Rakia. Nanti akan dibimbing oleh Al-Ustaz Sufyan hafizahullah secara sendiri-sendiri Pak, Bapak Sufangan, kemudian ibu-ibu yang lainnya. Jadi kita langsung saja masuk ke pengucapan kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhan, Bapak akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya Bapak betul-betul berjanji sebagai seorang muslim hanya beribadah kepada Allah dan beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi saya ucapkan, kemudian Bapak ikuti. Ya, bisa Pak. Kenapa? Itu. Baik, saya tuntun, Pak. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Paijem. Ibu Paijem, istri Bapak Supangat, bisa mendengarkan saya? Ibu, mic-nya telah diberikan, pemohon. Ibu Paijem, bisa mendengarkan? Bisa. Iya. Jadi Ibu sudah memahami apa arti la ilaha illallah? Sudah. Baik. Sudah. Iya. Ibu ikuti, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Ibu Rakia. Ibu Rakia, bisa mendengarkan suara saya? Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Ibu Sibeng, tolong mic-nya dikasih ke Ibu Sibeng. Diikuti ya, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Alhamdulillah, setelah kita saksikan bersama-sama pengucapan kalimat syahadat dari Bapak Supangat, kemudian Ibu Faijem, Ibu Rakiyah dan Ibu Sibeng, kemudian setelahnya mungkin nanti kepada Bapak Supangat, Ibu Faijem, Ibu Rakiyah dan Ibu Sibeng, nanti mungkin kita perintah untuk mandi, ya. Mandi, mandi besar, ya. Nah, mungkin Ummahat nanti bantu untuk mengarahkan ibu-ibu tadi, nah, supaya mandi setelahnya. Nah, kemudian juga nanti, nah, tolong Ummahat juga mengajari wudu, ya, karena beberapa yang lalu juga ternyata banyak yang belum bisa wudu, diajari wudu, kemudian dibawa sholat insyaallah. Bentar lagi kita akan sholat. Kemudian setelah itu mungkin nanti ada penandatangan surat pernyataan masuk agama Islam. Ya, mungkin saya bacakan salah satunya. Nanti setelah itu akan ditandatangani oleh masing-masing yang mengucapkan syahadat. Surat pernyataan masuk agama Islam yang bertanda tangan di bawah ini, nama Supangat, tempat tanggal lahir Sidarja, tahun 1942, agama Kristen, pekerjaan petani, keturunan suku Jawa, alamat Selok Juro Nusa Kambangan, pada hari ini Selasa tanggal 11 Muharram 1433 Hijriah atau 6 Desember 2011 pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Pondok Pesantren An-Nur Al-Aksari Banjarsari Ciamis, dengan keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari luar, keikhlasan, kesadaran, dan dalam keadaan sehat badan serta sehat pikiran, menyatakan di hadapan saksi-saksi tersebut di bawah ini, bahwa saya yang selama ini memeluk agama Kristen, sejak hari ini, Selasa, tanggal 11 Muharram 1433 Hijriah, pukul 12.30, waktu Indonesia bagian Barat, telah menerima dan mengakui agama Islam sebagai agama saya, dengan ucapan pengakuan dan penyaksian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulullah atau utusan Allah. Dengan pernyataan ini tanggallah atau batalah segala kepercayaan yang saya anut sebelum pernyataan ini. Selanjutnya saya berjanji, satu, akan setia kepada agama Islam dan akan menaati segala peraturan atau ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, akan berusaha untuk melaksanakan peribadatan menurut ajaran agama Islam. Tiga, akan berusaha untuk mempelajari, memperdalam pelajaran agama Islam serta menjalankan kewajiban saya sebagai orang Islam. Banjarsari, 11 Muharram 1433 Hijriah, tanda tangan saya, Supangat. Saksi Ustaz Sufyan, ana sendiri Abu Juni, kemudian Al-Akhabu Birobi dan Usaimin. Demikian mungkin salah satu surat pernyataan masuk agama Islam, dan yang lain itu sama, maka nanti kita minta untuk menandatangani. Baiklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian sesudah acara yang kita lalui pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan Bapak Semangat, Bapak Supangat, Ibu Faijem, Ibu Rakiyah dan Ibu Sibeng, nam Allah berikan keistiqomahan tetap dalam agama Islam sehingga akhir hayatnya. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang telah menyediakan acara ini. Kita tutup, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.